Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh. Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa 'anab. Wa 'anabin lakum fiha fawakihu katsiratu wa minha ta'kulun. Wa syajaratan takhruju min turi Sinai tambutu bidhuni wasibghil lil aqilin. Wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama'i sanging langit. Aku nurono ma'an ing banyu. Oleh ku nurono biqadarin kelawan takaran sing pas, kelan ukuran sing. Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sanging langit, sanging dhuwur, sanging langit, ma'an ing banyu tak turono biqadarin kelawan takaran sing pas, kelan kira-kira sing pas. Min kifayatihim sangking kepane wong akeh. Fa'askannahu mongko manggokno ingsun. Fa'askannahu mongko manggokno ingsun hu ing mak fil ardi ing dalam bumi. Terus banyu disimpen ing bumi. Wa innalan satemne ingsun. Ala dhahabin ing atase ngelingno bi ngilangno bi iklan mak. Wa innalan satemne ingsun ala dhahabin ing atase ngilangno menghilangkan bi ing mak iku laqadiruna iku zat sing kuwasa. Kaya mutu namung kepodo mati sapa ngakeh ma'adawa bihim sertane kewan-kewane wong akeh oleh mati atsan krana ngelak. Pansak namung kon nimbulna ingsun aku maring sira kabeh bihi sebab mak jannatene pira-pira perkebunan minakhilin saking kurma wa anabin lan pira-pira anggur. Huma tinakhil anab iku fa aktsaru fawakihil arabi iku aki-akiye pakanane wong Arab, pakanan enak-enakane wong Arab. Lakum tetap kedua kabeh fiha ing dalam sajarah atau ing dalam jannat fawakihu utai pira-pira hidangan kathiratun kang akeh. Wa min halan sanging sajarah tak kulu namangan sira kabeh soifan ing dalam wektu ketiga wasitaan lan wektu rendeng. Wa ansana lan ukulna ingsun sajarotan ing wit takhruju kang metu apa sajarah minturi Sina atau minturi Sina sangking gunung Sina. Sina iku jabalun iku gunung bikasirisin Sina wa fatiha Sina. Wa muni alan den jegal po asrfu tanwinil alamiyati krana alamiyah wa tanisi lan tanis lil bukati krana arah aran tanah. Tambutu kang nukul napa sajarah minar rubai saking fiil rubai ta tumbitu wasulasi tambutu. Biduni kelawan duhen. Duhen niku maknane minyak. Albau tiba zaidatun zaida alal awali ngatasé wacaan sing awal. Wa mutaadiyatun nan dadi alat ta'diyah alasane ngatasé wacanan sulasi. Wayati sajarah sajarah tu zaitun iku pohon zaitun. Wasibhin tan dadi lawah dadi hidangan enak lil akilina kedung sing mangan kabeh. Atfun ala duhni. Aidamin tegese lawah yusbihu kang iso napa kowe? Manane iki kuna nak manane ku diwedhel manane dicampurno apa idam alukmata ing panganan sak puluhan bihom siha kelawan nyemplungno lukmah utawa ngolesno lukmah fihi fiduhun. Wa huwa taiki duhan iku azaitu zat minyak zat wa inna lakum lan sak temne tetep kedue sira kabeh fil anami ing dalam pira-pira raja kaya kewan-kewan sing dipangan manusa ya libi tegese unta wal bakori lan sapi wal ghanami lan wedhus la ibrotan yektene ana ibro ana teladan ana nggih tolak ukur kehidupan manane manane ibrotan aidzutan tegese dadi nasihat tak tabiruna kang iso itibar sira kabeh bihak lan nuskikum mimma fi butuniha. Naski kum mimma fi futuniha. Naski kum ngirami ingsun kung isra kabifat hinun sami-sami sapa. Wadumia domenun naski kum mimma fi futuniha. Nah, kalau kita nuski kum mimma fi futuniha. Mimma sayang perkara fi futuniha kang dalam jero-jero ni an amai labani tegesi susu. Walakum lan tetap ke isra kabif yang dalam an amma nafi utai pira-pira kemanfaatan kasratun kan akeh. Minal aswafi sayang pira-pira aswaf. Aswaf niku bulu sing kandel wal aubaran pira-pira bulu wal asar misamir bulu-bulu domba nu makna bulu-bulu sing didamel wol wa min aswafiha wa aubariha napa wa asariha asasa wa mata napa ilahi wa ghairi dalika lan sakjane mungkon-mungkon kabeh wa min halan sanging kabeh tak kulo namangan sira kabeh wa ali halan ing atase unta ikli bili tegese unta wa alal fulki lan ing atase prau utawa kapal aisufune tegese pira-pira kapal tuh maluna den tanggung to den gawa sira kabeh diangkut sira kabeh. Mun kula terangno masalah sajarah nggih masalah sajarah masalah anam. Dados cara pangeran nggih cara pangeran. Niku an'am ya, an'am niku kewan ya. Ya, an'am maknane kewan. Ketika difekihkan an'am nu namung khusus unta, sapi, wedhus. Ketika difekihkan karena itu nanti punya akibat hukum fekih wajib napa? Zakat. Ya. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani ya, niku pancen kebutuhane manusia. Ya, kebutuhane manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken, iki rungokno tenan nggih sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu nasa bima kasabu mataraka ala dhuhriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalim. Jadi sejauh Allah ijek gawe kewan sing kena dipangan manusia niku berarti Allah kepengen manusia iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabah, dabaru kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia niku berarti Allah urung kepengin nyiksa manusia. Nah, kemudian itu menjadi masalah fikih. Nek ngono berarti kabeh kewan iku halal kecuali sing disebut Quran. Ngene iku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti niku napa asu. Berarti bar celeng asu. Tapi masalahe asu iku ora disebut Quran. Nah, tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubalake sing ngalalo asu ora disebut Quran. Jadi nak asu iku halal ditongseng merkarane gak disebut Quran. Berarti sing halal lho. Ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula ra nirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kulo niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kulo niku belajar halal haram mulai ke mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini nggih. Keyakinan kulo sing mesti haram mung kulo Syafi'i nggih. Celeng, ijma nggih, ijma nggih. Nek celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma, asu mendekati napa? Ijma. Terus Fahdin, Fahdin itu semacam macan gitu. Pokoknya Fahdin, Namrin, Babrin. Pokoknya ngaji kados kulon itu ngetek no nyawa tenan. Wong Arab itu nak gitu. Golongannya macan itu nak singa itu bahasa Arabi asap gitu. Nah, terus macan itu ono Fahdin, Babrin, Namrin. Itu jenis apa? Macan, macan tutul, macan Sumatera. Pokoknya bahasa Arabi Fahdin, Babrin, Namrin. Sebenarnya kira kerjanya aku itu so tenan. Kalau neliti hukum tu nganti us raro anak bujo tenan. Kalau rapa kataan us ape tenan mawon. Soai kalau tu rapa kataan us. Imam Sibawa nu seneng ilmu. Bendino nulis kitab. Ku bujo neni ku cemburu. Pas Imam Sibawa neng pasar kitabe diobong. Beno rasinau. Nyongkone bujo ne terus ngeloni bujo ne. Jebule malah dipegat. Perkara ni suwe seneng kitab di bang nopo bujo. Nah, bojo kula pun kompromi, pun kompromi. Jadi, wis Agus, aku nomor 17, sing penting aja pegat dadi nomor 17. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas sewidak biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak wis sewidak biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu Gus kula pengin ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacano. Lah anak tamune 20 ge. Ya tak kei ana 20. Tak anggap engko sangu mati ngoten mawon. Nah, suatu saat ikhya niku kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu ndak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya, sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu 14 juz, Ihya itu patang juz disarai, 14 juz. Nanti sampai tahu, akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram, kalau baca kitabnya banyak. Gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini, termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal atau haram? Pitik. Halal. Oh, senang itu banter kalau ini halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijik. No. Di antara kaidah haram itu, وَيُخِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Khobaith itu barang sing jijik. No. Wong kau WC, kowese kong iseng jenenge minal khubusi wal khaba'is. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho apa ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan priyayi ndi? Priyayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan misale pertanyaan. Pitik. Lah saya iki gejlekane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Mungkin raro rasanya jadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ini raro sunai Nabi carane mangan pitik. Mereka risikonya dur. Sono sing gak kok itu. Lu macan duwe taring gus. Kewan itu nak sing duwe taring atau cengkeraman. Iku haram. Terus wong nyontok no nak manuk. Iku koyo bidu atau alap-alap. Nak manuk gendilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucuan halal. Dari cangkem-cangkem melek. Iku yo duwe cengkeraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkeraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkeramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane napa? Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkeraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkeramane sing sejenis. Lho lah nek sejenis bidho mek bidholah yo ora kuat. Bidho iku kuat nek nyengkram sak. Iso. Tak sampai nak kena ulama podo ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Lah saiki pertanyaane. Cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan kene. Perkara nak ge contone jajal tes secara medis bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Dek. Berarti pitik haram, mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal, mergo gizinya banyak, ajur, nah kena mazhab-mazhab malah masalah halal haram, niku hae pangeran kita ratau roh sebab itu kita pakai imam, dalam hal ini kita ngikuti sinten imam Syafi'i, tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu karena kalau sampean sepaneng, nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang mangan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak, tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon sing perlu dieling-eling nek jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon. Nah, itu sing perlu. Niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata roka ala dzuriya napa min dabatin. Mulane suket iku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek adarene suket napa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? Kalih taun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 taun? Mulai cilik nganti 2 taun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu satu hari mangan suket ono setengah bintal. Pinten? Mboten suket misalnya coba yang dedek suket tak bintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu berapa? 20.000 nggih. Ha. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 72, 7 juta 200. Ping rong tahun. Ah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang ndi? Yo larang suket padha kan. Mergo umure rong tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok lho iki kok. Tenan, mulai kula nanti tangkleti ilmuwan. Gus Quran hebatnya ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Faham ya? Anna sobabnal ma asobba thumma syaqo kenal ardo syaqo fa'ambasna fiha habba wa inabau wa qutba wa zaitunau wa nakhla wa hada iqo hulba wa faqihatau wa abba. Tak jawab, itu kiai kok bintu murah karuan suket sampai sapi, regane bodoh. Jenengan juguyon Gus, guyon mbama aku iku ulama. Dadi mikirku luwes suwe timbang kowe. Sapi rong taun regane piro? Dijawab, Ya 14 juta Gus. Lah nek kowe makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Lah artine nek Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nek mbok etung nilaine padha. Aku yakin regane Mustafa ambek beras sing dipangan mulai cilik kuwi larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan. Paham ya? Pemene saiki si yatim piatu, paham ya? Iku si yatim. Malah ra nang doyan dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalo jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama disebut napa? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran kuwi dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa ilmu. Termasuk iku wong di ilmu ngerti nek regane suket ku padha ambek sapi. Iku nek mbok etung suket tok lan sak banyune. Sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngaten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku jauh perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena ndak ada penumpang kan. Tapi jare toko pom, jare pom bensin, masih orang penumpangnya lah kan tetep beli bensin kan, artinya tetep ada transaksi napa? Bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ora numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ora numpak swidak iku sing ora numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tepono transaksi. Sing swidak ora numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nak dari syukur ya orang bangkrut juga. Penak dah sekali-kali lu kok rasa penumpang semaku-maku. Selesai kan? Nah, tapi nak dari pertanyaan, tapi kan gak tau duwe Gus. Dekne nyesalan aku pengen tau duwe. Dekne ora sekali-kali toh. Gak payu anggap ae mlaku-mlaku Jakarta apa? Jogja. Selesai kan? Tapi nak di PHK, di PHK wae cara majikan. Nak pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwe apik. Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing para pangeran. Dadi ning donya meleset karo rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset karo rahmat sitok untuk rahmat sitok. Misale kene ning omah seneng awer bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosan kanca mulai ketemu bojo. Pengen mangan seneng. Tapi nek wayahe ngising mangan yo ora enak. Kasil ngising seneng. Wis manusa wis ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh. Bareng wareg turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Lha wis disebut bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bareng ngising ya alhamdulillah alladzi adzabanil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillah rabbil alamin. Mulane ketika ning Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarané langit bumi. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitas, pokoke niru wae. Engko ora ana barokahe dhewe. Ora ana barokahe dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran wis ngene iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Mergo suket mek sapi regane. Iku nak mbok itung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli ini kira usah dol sapi, ya semua ngumpul suket rong tahun terus buat dol itu. Itu regane, wow 14 juta. Mulane kanca-kanca sira kelar tuku sapi bedino ngarit wae adol suket. Nengko nilaine padha mek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustariku nafi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Dadi suket itu senajan ning galenge wong, ning tandurane wong tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong kowe. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora iya. Ngaku lama kok mbok anggap ngalalon napa? Nyolong. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air uga sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya disanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap, kowe ku ilmuwan biyen to. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lungge kan lungge kan sumur pinter-pinteran jeruk tambah jeruk kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana, tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullahaladzim, gosom. Ya rai, gue cergasap terus, gue cergasap terus. Lah iya kan, Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja, meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli. Hanya dari tanah Anda kan? Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan? Lah itu sirine hebati Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi ya bikodril hajat. Ya bikodril hajat. Tapi nak misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung sehingga ngedol bupati. Kalau yakin baik itu buatan sah. Kalau termasuk orang yang menentang, kalau sering ditakoki, Gus nak ada gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu. Baik sah atau orang. Enak cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalah lo, ngesah no. Lalu hukumnya pangeran, buat tantang hukumnya kiai. Ya bener-bener cara aku pokoknya rasa. Tapi dia ini bayar pajak terus, ya tapi jorong persen setengah, nak pajaknya 50% saham, sampai pinten 50%. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main, karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadek no sapi, sapi lemu ngelahir no susu, susu jari ini mari wong cerdas jari ini, tapi rodok tenan. Gitu, gitu. Jadi calon-calon presiden orang harus minum susu. Gitu. Kalau susu minum terus napa cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi, mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket iku mbok sirami susu, iku ra iso subur. Subure nak disirami teledhok, iku pangeran. Lah iya wong barang sucine ngono, subure bergantung teledhok. Teledhok iku najis. Iku pangeran. Lan aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae wis pangeran ngono iku. Tugale ana wong kedonya niku ya elek, tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong pede lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora mbarani kedonya ya kliru, bengi-bengi pregawe ora mbarani kedonya. Tapi mbok ana ora gak warani ana gunane ya kliru wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi lati qad khalas min qabl walan tajid li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume teletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk, rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan manungsa, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani rausul makul tahirun, telake kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah, saripati ini najis, gue semua buning pori-pori ini. Wong diserap, wis napa? Tah mulane pangeran nak gawe conto manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rondo fasik. Mergo barokahe rondo fasik ku nek ndek rumus sosial jitu, kancane wong LSM tahu, kancane wong dalan tahu, kancane wong fasik tahu, kancane wali yo tahu, sehingga nek ndek rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ra tahu kumpul wong, mesti rumuse ku jeblok. Tapi ra tahu maksiat iku pangeran. 300 kulon nak dirumus wis itu, kulo kancanan fasik ya biasa, kancanan wong dolim ya biasa. Wong iku kawulane pangeran nonton mawon tak pikir padha mawon nonton mawon. Go kulo niku yen didhawuhi bapak, pangeran pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis. Si pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan kholison saigal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing tangko sarine darah ambek sarine kotoran. Kewan wak lucu to. Wetenge ku ana kotoran, kletom. Awake ana darah, tapi sangko sari iku dadi susu sing suci, labanan kholis. Iku pangeran. Seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan. Disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Iku pangeran ngoten iku. Ora iso mbantah mimbe ni farsiu wa damil labanan kholison saikhol lisyaribin. Iku wis pangeran. Terus ya ora kena ditakok, terus pokoke kok susu sangka kewan. Kewan sangka mangan suket. Kletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku. Kletong. Bab niku sampeyan aja jijik wet kletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa, kena nggo nyomot kompor bareng sakniki. Anu nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan, sering ditawani wet departemen napa niku. Wah, cek do keberatan, mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM. Hukumnya manfaat lho. Lah untu tak ora najis ora nek kok tak hukumnya? Karena itu dari negara gratis. Lah kalau bayar itu yang masalah lho. Malah tak ora hukume najis ora nek kok hukume? Kula jeling Kiai Sarang debat mbek Kiai Kajen. Perkara bandengu nak gedhe iku cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gedhe kudu diresi Imam Nawawi sing terkenal Sen Nawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan banding nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-irenge. Pak jelas iku bekas taek. Citok darani iku jek najis, citok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau, kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha kalime ya guyon. Iku sing enak. Wis kacau nek debat lu terus kacau. Mulane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nak ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Qur'an udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas nak suket mbek sapi ku ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sak mono mau ya ngenteni 2 tahun. Paham iki. Lah yo ternyata gledhek mletene sapi koyo ngono, regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca niku haru. Nanti teng kiamat jeng ben termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin gitu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Al yauma amna'u faddi kama manata fadla ma lam ta'mal yadaka. Kulo aja apal hadis. Al yauma manatu fadli kama tamna'u fadla ma la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadolku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda tapi Anda enggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda enggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya nggih, mergo nek arep sekadare terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol utuh ya ora normal. Faham ngeling-eling niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran Del perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi, gizi disuplai mbek daging ambek napa su, daging mbek susu berangkat king suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane nggih napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng niku mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Mbah Dolah salam kula menangi dune bapak nu saking napa? Jerami napa cara kuno ngaten niku. Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai Kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda, nek beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani, mani ku ning gegere wong lanang, nggih mani ku teng geger, aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng kene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bariku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora roh gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil digo apa. Mergo dekne ora roh gunane. Mulane cara janin niku protes. Gunane apa digawe wetikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan? Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat nggih, yang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah ku di cirine iku berkitana, jari kiai kajen eling-elingnya, alam barzah dipendem rak diberki tanah, padahal syaratnya alam itu mau kudu beda pas urip di atas tanah pas mati, di bawah tanah lah yang cik urip kok di bawah tanah lah maksudnya terus gendeng itu rawleh, wong cik urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya dadi kowe ora tau ora rasane itu mulane wali songo ora ono sing gawe gendeng. Atape kok kayu jati dadi napa? Nggih, tapi wali songo ku ya repot ora kok jerami malah ge kayu napa? Jati. Lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai-kiai ngalim. Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim, mok salah sito. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Ya tak jawab, wis beda. Lah bedane piye? Wong ujug urip kok dikrukupi tanah. Oh, nek kuburan nak ngrukup ngene empat iki rada dhuwur. Wong butuhe kan beda ngene, butuhe kan apa? Beda. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah nek iki kan dicek 3 meter nggih, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai-kiai kajen buatan kerso gendeng ini buatan karena sederhana memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Enggak tuh, damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nak seng panas ya? Iku macam-macam, iku filosofi di tiang-tiang riyen. Tapi gaya corak ulo gaya ilmiah, memang ngoten iku. Terus alami pangeran ditandai. Nah, angen-angen kabeh donya ku tanah. Ini wow. Menusa keng susu. Susune ibu iku bancar mok trimo seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing mlete ngene iki. Sing nganti lahirno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngelethek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngelethek mbek lethong. Mergo subure ngangge napa? Lethong. Yo lethonge asu bareng ngono macam-macam ora trimot lethong wis macam-macam. Iku pangeran. Lane pangeran nerangaken an'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran dawe surat an'am. Ajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alimmu sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Qur'an iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Lah nek sing ora utul ilma ya numpang liwat, paham ya anut. Nek iso anut yo mikir dhewe engko ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe engko ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi yo latihan bareng dadi ora gantung ulama terus iki latihan kok ora kuat. Anu, joko orang iso mikir dhewe sok cerdas, bareng takoki kenapa ada surat an'am, ndak tahu saya. Iku paham ya, dadi kena apa sukan apa wa faqihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am, nggon pangonane kewan, go suket iku unsur kehidupan. Nggih suket iku unsur napa kan go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia itu sebenarnya anna soba benal ma anapa soba thumma syakko kenal ardu anapa syakko fa'am basna fiha habba wa'inaba wa qotba wa zaitunau wa nakhla wa hada'iko khulba wa faqihatau wa abayu mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhannya manusia itu dibareng nombek kebutuhannya an'am. Nah an'am isik sehat ya manusia ini sehat melane mata allakum wali an'amikum. Jadi kowe mek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Lane Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham nggih? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wau disebut napa? Mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus nang itu terus kulo ngaji ngeten iki ngrasa parek pangeran iki mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balawah mok trimo bakas suket bakas an'am karena iki sirine luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'amil ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan kholison sa'ighal lisyaribi walakot arsalna. Ini pun mulai bakas Nabi walakot arsalna lan teman-teman ngutus sopa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila kaumihi maring kaumih Nabi Nuh fakola mukodawa sopa Nabi Nuh ya kaumihi kaum ingsun u'budu wah u'budu nyembawa sirakabih Allah ing Allah ati uhu tegesi to'ato sirakabih ing Allah wawahidu lan nawkhidno sirakabih ing Allah malakum min ilahin huiru. Kowe iku sembah pangeran. Malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran huiruhu kang saliyane Allah. Wa wa te huiruhu isma iku isme makwa mate perkara kobla kang sedurunge lafal huiruhu iku al khairu khabar wa min te min zaidun zaita. Niki carane maknane Imam Suyuti. Maknane liyane nggih angsal soe niku masalah Arab. Afala tatakuna ana ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh uku batahu ing siksane Allah. Kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghirahu ing saliyane Allah. Faqala mongko ngucap sapa al malau ladina kafar wong sing kafir min kaumi sanging kaumi Nabi Nuh liat baihi maring pira-pira pengikute Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ma hadza ora ana te Nuh iku illa basyarun kecuali manusa mithlukum kang persis sira kabeh. Nuh iku gawe aneh-aneh gak wae mok kepengin diwongno. Yuri idu ngarepno sapa Nabi Nuh ayyatafaddala. Eng yen to dadi mulya sapa Nuh ya tasyarrufa tegese dadi mulya dadi terhormat sapa Nuh alaikum ngatasi sira kabeh. Dekne gawe gerakan ngene iku ora mung ben mulya ben keren ya kurang ajar kaum iki. Mulane wong nek gerakan mesti dianggap itai itu, paham ya dianggap napa itai itu. Kenapa gawe rombongan ben dadi ketua? Nek dadi ketua apa ya ben bati ngene iku tuduhan ngene iku ya sah. Lah kadang bener repote iku bener. Biaya kuna gambar sing ana sapa Nabi Nuh iku madhuan iku diikuti lawa antum halete sira kabeh atba'uhu pira-pira pengikutin Nuh. Walau sya Allah, mau mengersana sapa Allah, Allah. Allah ibadah ento ora den sembah sapa khairul liyane Allah la anzala itine nurono sapa wa malaikatan ing malaikat bidzalika kelan mengkono-mengkono bisa ngoten manane bidzalika e bisyariah ayu badawahan apa wahda la basaran ora kok Allah ngutus manusa Masami ina ora ngrungono ingsun biada kelan iki alati kang da kang aja-aja ilahi maring lati sapa nuhun nuh rupane min tauhid tangi tauhid fi abaina ing dalem pira-pira bapak kita alawalina kang dhisik-dhisik kabeh ail umamat iki pira-pira umat almadi atas sing wis kliwat in huwa ora ana nabi no e manuhun teks ora nabi no iku ila rajulun kecuali manusa bi kang iku tetep ing dalem rajul jinnatun te rondo edan halatu jununen tegese rondo edan Lan nek nak dadi kiai dadi ulama, terus bojo menganggap kira ndo edan saking senenge ilmu iku normal. Tapi nak bojo menganggap kowe ulama kok bojo menganggap kowe normal. Senenge dhuwit ya pas, senenge donya ya pas, berarti kira ulama. Nggih, ciri utama ulama iku bojone atau kaume nganggap rajulum bihi napa jinnah, rondo napa? Rondo. Mulane akhire akeh wong jadab rondo edan. Iku terus di iku ana silsilah, paham ya. Karena apa ning tradisi tertentu kiai sing rondo edan kok malah dikultusno iku Ya ana bener e Pak Rondo iku ana bener. Tapi kadang ibu-ibu edan ben laris lha iku sing perkara niku Pak. Paham, nek edan tenan mergo parek pangeran ra apa-apa, tapi nek ibu-ibu edan ben dianggep dukun laris niku perkara. Tapi nek dianggep edan biasa Nabi Nuh mawon dikomentari napa illa rajulun bihi napa jinnah. Dadi Nuh iku rondo napa? Edan. Rondo edan. Fataraba sumangka ngenteni ya sira kabeh biklan no intadiruhu tegese ngenteni sira kabeh no khatakhine sing mati lah sampeyan mati. Wis Nuh mbarno wong edan kok mati dhewe. Gak kurang ajar ya Nabi wong edan kok ora mati dhewe. Kala dawuh sapa Nuh Nabi no Rabbi do pengenak ingsun. Unsur kula aturi nulungi panjenengane ingsun alih ing ngatese kaum kula bimaklan perkara kadzabu kang gorono sapa kaum ni ingsun. Bisa babi takdzibi mklan sebab oleh gorono kaum ingsun iya ya ingsun. Nabi Nuh tiange keras ya. Yo keras banget. Gusti jenengan nulungi kula wong nabi jadi gorohno. Carane piye bi antuh likahum. Gambaran to menghabiskan jenengan, ngrusak jenengan hukum kaum. Cangkem kok elek. Wong kok gorohno nabi, jenengan pateni mawon. Mergo tapi ngene iki namung nabi no. Syariat ini ditentang atau dibatalkan oleh syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi saniki maksud no tiyang fasik mboten angsal. Iso wae anake wong fasik iku saleh. Iki pun digampang nggih TPK iki TPA niku. Bapake rong poso, bapake ra iso maca Quran, cacili-cili iso maca Quran. Bapake ra roh salam anake ngerteko, asalamualaikum bapake dicucup. Sese poso dhewe. Mergo anake napa? Anake napa apa? Poso. Niku ketok nak teorine Nabi Nuh niku dibatalo Kanjeng Nabi. Mulane Nabi Nuh niku gejlok mbek Abdul Hasan Asadili. Dados kula crito ngene iki crito alam nubuah. Nabi Nun gada keyakinan nak wong gendho mesti anake gendho, wong fasik ya anake fasik. Sebab itu harus dimusnahkan akar-akarnya supaya tidak memproduksi populasi kedzaliman. Mulane Nabi Nuh dawuh Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirin anwa dayyara innaka intadzarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajirun kafara. Gendho ya mesti ngelahirno napa? Gendho. Wong gene gen nakal, mesti anake kok ya nakal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika digorohno ning Mekah niku Jibril nawani malaikat Israfil malaikat gunung nawani penduduk Mekah pe dimusnahkan. Dawe Nabi napa? Jangan. Mungkin mereka kafir tapi anaknya menjadi napa mukmin. Tenan. Tak critani nggih secara sejarah. Sing terkenal kafir sinten Abu Jahal. Abu Jahal gak ada anak jenenge Ikrimah. Alim-alime sahabat tentang Quran ku diantarane sinten Ikrimah. Sehingga ana tabiin alim tafsir iku barokahe jenenge mirip Ikrimah. Dadi ana Ikrimah alim tafsir, ana Ikrimah bin Abi Jahal iku dhisik nggih alim napa? Tafsir. Anake Abu Sufyan, pas iku Sufyan iku kafir, duwe anak Ummu Habibah, digarwa Kanjeng Nabi. Duwe anak alim pinter nulis Quran, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Lahab wis kafire dinas Quran, duwe anak jenenge Darrah. Ana sing maca Durrah. Durrah niku mukminah, alim, pinter, hijrah teng Madinah. Hijrah dinyake mbek tiang-tiang Ansor, wong wedok-wedok Ansor kuwi ora ana gunane Islam, mung bapakmu iku kafir binasil Quran. Kanjeng Nabi duka. Kowe aja geman nglarani dulurku ning ngarepku, mergo durrah niku misanane sinten? Kanjeng. Bareng Kanjeng Nabi tersinggung terus ana toleransi. Para imamnya durrah ora oleh maca ayat tabat ya da abila. Dadi dhisik yo ana toleransi maca napa Quran. Jadi akhirnya ono toleransi. Wis ono durah aja maca tabat. Karane durah niku binti sinten? Abila. Mulane Abdul Hasan Asadali gojlek Nabi Nuh, law alima nuhun mablagha Muhammad lamada ala qaumi. Umpama elmune Nabi Nuh setinggi elmune Nabi Muhammad. Roh nak ning jero aslabil kufar, ning jero manine apa dadane wong-wong kafir. Aslab iku ana sing iman ora bakal maksudmu. Ya artinya ketika bujal mbok pasutno, ternyata di situ bersemayam semirpa, sperma sing sujud ning pangeran rupane Ikrimah. Abu Lahab bersemayam Durrah. Abu Sufyan bersemayam Muawiyah dan Ummu Habibah. Lah saiki wong Mekah sing Islam sak donya, Islam kabeh Mekah iku ra yo anak turune Abu Jahal, Abu Lahab macam-macam. Mulane kadang doyan babu macam-macam ya rontok-rontok banyak rontok-rontok tapi ra iman, tetapi sapa? Iman. Lah ya Abdul Hasan Asy'ariyah ngendikan umpama elmune Nabi Nuh kaya elmune Nabi Muhammad. Sing pirsa nak asla birijal ning sperma sing dikandung para wong kafir iku ana sing wis iman. Sampeyan ra iso bantah Kanjeng Nabi tapi kan rong ana buktine, Gus. Bagi orang yang muka syafah kaya Rasulullah tentu wis ngerti wis pirsa nak ning kono ana banyak sperma sing iman. Mergo wong ditentokno saqiyun au saidun iku zaman teng rupa mani. Disebut apa wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum qalu bala. Iku paham gitu. Dadi iki penting. Mulane kena ana wong dolim iku gedhe ngoleh, tapi kira iso menfoni sak anak turune dolim. Iso wae anak turune dadi wong napa saleh. Mulane wonten cerita Mbah Zubair wa baiki Memun. Niku sering cerita. Dhisik iku ana mun wong alim. Walim banget. Santri kulino dididik nasabku penting. Artinya nek anake wong alim mesti napa bapake luwe alim. Buareng bapake dolan disucupi santri-santri nyongkone luwe alim, jenenge anake wae alim meneh bapake. Jebule nguyoh ngadeg kocor-kocor ning ngarepe santri. Waduh, bingung santri. Iki piye? Jelas keliru, bukae aurat yo keliru, carane nguyoh yo keliru. Sesuk santri ra kuat takok mbek kiyaine, Pak Yai jenengan alime ngoten dhe bapak kok bodhone ra karuan. Lapi ana bapak jenengan nguyoh acara-acara teng mriko lawar musala. Ora cung bapakku alim, mboten kula Rafia, mbok ora cung bapakku ku alim. Nganti aku alim ngene iku mergo bapakku alim. Mboten nguyoh teng dalan kok alim seputi. Bapakku alim mergo mondokno aku, mulane aku alim. Sing bodho iku mbahku. Perkara ora bodho apa bapakku. Dadi ku mungkin artine sangka bapak nguyoh acara-acar duwe anak napa alim iku mungkin. Mulane kowe pede ae pemenah kira nganti ngono insyaallah cek mungkin. Mergo teorine Nabi Nuh, syariate Nabi Nuh wala yalitu illa fajirong kafaro iku dibatalno mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sakniki kathah TPQ. TPQ wak kadang bapake dereng salat to nggih. Kowe kuwatah sanget kula nu kiai peneliti ngertos. Kulo sering wonten tangga-tangga ono crito. Kulo riyen ora salat to, Gus. Ya daerah ngen kulo ya teng Yogja teng Budi-budi ge sami. Kok iso salat isin ge sampe anak kulo. Anak kulo cacilik puasa sak e tak baturi. Lah niat piye baturi anak lho, Gus? Dadi ora roh nek niat puasa ya ora roh dan niat baturi apa? Anak. Dadi sekarang tuh TPQ itu bukti nak teori ne Kanjeng Nabi niku bener. Kadang hidayah itu kok anak meremen apa bapak. Ora kok bapak mesti Binuh rada dilekno pangeran, ndekne sing nabi cara lahir duwe anak malah ora iman. Rupane sinten? Kanan. Iku wis ketok. Mulane Nabi Muhammad diarani afdhalul anbiya, nabi paling hebat. Yo elmune, yo pengetahuane. Gen niku yo penting, tapi ora jamin. Buktine Nabi Nuh duwe anak Kanan. Kiai-kiai kudu ora oleh GR, ora oleh sombong, Nabi Nuh wae duwe anak Kanan. Kanan niku kafir. Tapi kowe mungkiri nasab yo keliru. Wong roh kabeh Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf Nabiyullah, bin Yakub Nabiyullah, bin Ishaq Nabiyullah, bin Ibrahim Nabiyullah. Tapi yo macet mergo bin Azhar. Nah, mulane sing radi nasab nyonto Ibrahim iku bin Azhar. Nah, sing duwe nasab nyonto Yusuf bin Yakub, bin Ishaq, bin Ibrahim yo bin macet wae, Dok, sinten? Azhar. Aku artine syariat Nabi lebih kaya, nasab yo penting. Tapi wong imani nasab yo keliru, wong pangeran nyontokno kekuasaane Allah sing macem macem. Ana bener kula ngaji kula boten bosen ngendikan ya tanazzalul amru bainahunna mu'lita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke urusan donya variasi macem-macem ben kuwi roh nek Allah iku kuwasa. Ora kuwasa sepundi, ana wong goblok dadi wong sugih, bareng di rumah sakit karyawane profesor-profesor, dokter-dokter. Profesor dokter kok pinter-pinter wae nger kerjane yayasan ketua yayasan wong bento to wong pinter. Rata-rata wong bento tapi sugih gawe yayasan gobedi. Ono kampus e ono rumah sakit. Sing mimpin ku gak tamat SMP. Tapi duwe wae karyawane profesor, dokter. Kamu yang nangani medis karena Anda dokter medis. Kamu yang nangani bisnis karena Anda PhD MBA. Ya, siap padahal ketuane ra tamat to SMP. Iku pangeran senane nggih tontonan. Sebenarnya Indonesia samin, mau calon presiden mau loro, profesor-profesor, dokter sebenarnya dipimpin, gelem-gelem dipimpin. Mana jadi guyonan? Kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Maksudnya nak dua itu kan jadi batal kan suaranya. Tapi jadi sing dua, caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dicoblos. Cangkem waduh cerdas. Kulo yo ora roh. Kulo niku wis wong alim kok ono pinter. Wah, pancen wong nek bidange cek pinter ngomong. Kalau nyoblos supaya sah satu saja, kalau dua tidak sah, batal. Jare sing sito, caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dicoblos. Oh, maksudnya kok cek do pinter lho. Kulo heran lho. Kulo wis ngalim ngene tau kalah pinter mbek wong desa pisan sak urip-urip kulo. Gara-gara ana santri desa, njuk nukokno bapake sepeda motor. Cara santri ini wau, bapak kula nyeneng goblok Gus wong udon. Wong canom saiki numpak sepeda motor kabeh, kula ora ditukokno sepeda motor. Bapak kula nu sugih, duwe sawah di Tegal. Tak anggap ya logika itu cerdas kan, saiki ora di sepeda motor kan ya ora gaul to. Ternyata bapake niku pinter, luwih pinter timbang kula. Dalam hal ini luwih pinter timbang. Anak kula nu goblok Gus, tak terangno ora paham Gus. Sepeda motor ora nganggo bensin. Wong donya mangan donya kok disenengi. Donya iku Gus ya sing diarani donya pinter, donya sing lairno donya koyo sapi ora manak lho Gus. Berarti donya nglairno donya. Sepeda motor donya goblok, donya kok mangan. Donya waduh. Ternyata pinter waduh. Kok jenengan kok pinter, Pak. Berarti wong sing duwe mobil Alphard, duwe mobil goblok kabeh cara dene. Pergo donya kok mangan donya. Sing diarani donya ya sing lairno donya yaiku sapi. Ya akhirnya, cung jebule anak bapak pinter cung ya serasa. Jadi kula ya tau kalah pinter wae jebule wong orang harus belajar. Kadang wong Arabi ku ya. Iku dadi orang itu ya menyen menusa nggih, menusa yo ana robanine, ora kena ditebak. Kadang awame ngono ya kok pinter. Zaman saya tak bedai, sing diarani donya ingin berkembang, ingin berkurang misalnya berkembang. Mobil tak baru rusak tak tambah apik. Tambah rusak anak sapi tambah selingkuh kan tambah artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana sapi. Rasional sapi berarti sing duwe sepeda motor gak rasional iya rodek ini bodoh kesana kulon itu bodoh untung kulon biasa ulama kayak mendengarkan dua belah pihak jadi kulo dereng kecelakaan. Ya sama kayak dia yang wayah wonten logikane. Santri-santri kula mulai sing rodok mapan mulai kepen wayah. Cara kula Gus wong bojone sitok goblok jare kok santri kula sing wayah. Alasan apa? Sitok ya judes, telu ya judes. Padha-padha judes atok telu Gus ngraf rasane wong telu. Iku sing dalile wong wayah. Nah sing ra wayah alasane lha ya Gus diamuk wong sitok larane seraker wong Gus. Kok diamuk wong apa? Telu. Kayak iso bayangno Gus. Wong kok diamuk. Wong telu. Padha masuk akal ya kan? Aku alasan jadi manusia aku yo, tapi tetap keliru lah. Wong orang itu sudah motor zaman saiki. Tapi setidaknya kita mendengar napa alasan. Lainnya kata Rian zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi. Kadang tiang-tiang Arabi gitu didengar. Kadang logikanya gitu, gitu napa masuk akal. Lainnya pentingnya banyak mendengar gitu yang beriku. Kadang-kadang itu. Gitu kalau yang mengenang Arabi gitu. Nggih sing mengenang banget kalian Arabi nggih ceritane Abu Musa Al-Asy'ari. Dia membuat satu dalil marai wong piye supaya wong kenal pangeran. Nak ning dunya iku ana sing gawe. Dia menyusun dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhtis. Alam iku rubah. Nak rubah berarti gak konsisten. Barang ra konsisten berarti barang anyar. Barang anyar mesti ana sing gawe. Logika itu dirasa sulit. Lalu orang-orang desa sing utun menemukan Tuhan gimana? Bareng dene neli teng desa, wong desa ditakoki, "Ye Pak desa, ya Arabi. Bima arof tarobak. Cara meroh pangeran ku piye?" Ngamuk-ngamuk Arabine. Angger ana telethong ya mesti ana jarane, ana untane. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Angger ana telethong mesti ana sing ngising. Mergo wong desa ana telethong mesti ana untane. Wa atharul aqdam yadullu alal masir, yadullu alal masir. Nak ana tipak delamaan, bekas tracake wong berarti bar ana sing liwat. Arti nak ana makhluk athar, makhluk iku bekas. Mesti ana sing gawe. Akhire Abu Musa, Abu Mansur, sinten Abdul Hasan sedanten ngakoni, "Oh nak ngono wong desa iku ya cerdas." Ya mau. Ternyata mereka ndak duwe mobil, gak duwe sepeda motor, mugo sing darani dunya iku sing lahirno dunya. Aja kok dunya mangan dunya. Tapi aja nut tertinggal wong Islam. Maka maju dunya boten napa? Maju. Ila rajulun qala nu khurubin surni bima kadzabun. Fa awkhayna moko paring wahyu ingsun ilahi maring no anisna ilfulka. Anisna ansdene kelakuan to an tegese kelakuan isna. Gawe sira alfulka ing prawi aisafina tegese prau bi ayunina klan pura-pura mripat ingsun. Bi ayunina tegese kelawan pengawasan ingsun ngoten menawa. Bi ayunina kelawan pengawasan ingsun. E bimar iyen tegese kelan tak tingali minna sang ingsun wa khutina lan kelawan penjagaan ingsun. Wahyina lan kelawan perintah ingsun amrina tegese perintah ingsun. Faida cha amkon alikane teko apa amruna apa keputusan kita atau siksa kita wafaro ai ihlakim tegese klan rusak kaum nabi nuh wafaro lan wis dadi muncrat-muncrat apa at-tanuru apa tanur pawon napa dene cara mriki kluweng lho ya ai lil hubazi kerdiwe roti bil mai lan banyu dadi nabi nuh niku dikai sandi mek pangeran alamate banjir bandang iku nak kluwenge nabi nuh pawone nabi nuh mpun muncrat-muncrat napa ba banyu. Nah, tapi pangeran yo unik. Dadi alamate banjir ora kok angin teko sik, ta udan teko sik, sungai bebanyu kok ora. Alamate kluwenge Nabi Nuh keluar napa? Banyu. Dadi akhirnya Nabi Nuh yo iso mlayu dhisik ndekne entuk sandine khusus wafarat dan. Lah cara banjire kok kali kan wong iso mlayu mergo alamate masal diketahui mah. Tapi Allah kepen nyelametno Nabi Nuh sarasan sak keluarga kecuali kan anan bojone. Alamat iku hanya sandi. Pangeran mlane jogeman nggih ngenyek ulama, ngenyek nabi, kadang ulama iku logikane gak masuk akal, tapi cara Allah masuk akal. Gini ku wau, Nabi Nuh urip teng padang pasir. Padang pasir iku daerah paling gak mungkin banjir. Nabi Nuh gawe perahu. Tiap gawe perahu ditakoki wong, "Nabi Nuh kok gawe perahu kena apa Nuh?" Lah iku wae, nggo persiapan apa ana banjir, oh tambah suwe tambah edan. Wong ning padang pasir kok gawe perahu. Praune gobedi jarene. Sampeyan go ngadepi ban padahal sak warasase daerah mriko iku ora bakal banjir. Momo banjir ora butuh prau diluk entek. Napa padang napa? Lane wayasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minna. Qala in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Dadi dekne gawe prau tiap tanggane liwat kenyek Nabi Nuh edan padang pasir kok gawe napa? Prau. Tapi Allah ngutus Nabi Nuh kon gawe terus areng gawe wis dadi. Kaume tetep ora iman. Allah ngutus pokoke angger kluweng pawon nem wis ngletokno banyu kowe siap-siap. Nabi Nuh siap-siap ngajak tiang-tiang sing iman jumlahe pinten 80. Nggih, 8 napa? 10. Tiap kewan dijupuk sak pasang-pasangan. Mulane saiki nek ana LSM menyelamatkan hewan iku jek dhisik Nabi Nuh. Ketika ana banjir bandang Nabi Nuh fasluk fiha minkullin zaujainis. Nen tiap pasangan kewan digowo mergo ben populasinya tidak punah. Tapi kula nate tangleti santai cerdas iku ora ngajar takokane. Gus, lha iku gawane dinosaurus piye cangkemmu tak. Lah sak gedhe-gedhene prau dimoti dinosaurus loro ya takobala wa minna minkum. Mung dinosaurus ku kewan sing cara discovery, cara peneliti ono tenan wa ora yo ora ro. Tapi sing jelas iku pancen janggal tenan ya. Nak tiap kewan digowo iku sing paling reso bayangno mboten napa? Dinosaurus. Ya nak tak kok ane luwih cerdas meneh. Ya iku ya angel perkara saking gedene, tapi gue wetengku golekine piye. Ya geneman kok ngono, cangkem elek ngono ae. Ya pokoke sing jelas nak saiki ana LSM nyelametno hewan sok paling berjasa iku jek sithik Nabi sinten no fasluk fiha min kullin zawjainisna. Walhasil akhirnya ada banjir bandang niku ngelanda judi. Keyakinane tiang-tiang judi niku musol niku sakniki daerah Irak. Niku keyakinane para ulama niku sakniki cara wilayah daerah Budi Irak. Terus wilayah Babilion. Wama unsila alal malakaini bi Babilon apa Harut Marut. Niku keyakinane ulama Babilion niku daerah Saddam Hussein riyen. Pokoke daerah Irak. Gon sihir. Nggih gon apa? Sihir. Masane iki terus banyak beredar teng internet jare gambare praune naten. Iku Raya Kondi. Mergo iku umure ribuan tahun sesuai umure Nabi napa. Jelas wong mergawe paham nggih mbok imane ya kena ora ya kena sih wong mergawe. Fasluk mongko ngambau sira. Wa kana lan ana apa dadi kamu kono-kono wufurut tandur utawa farot tandur iku alamatan dadi alamat linuhin gedino. Fasluk mongko nglebokno sira fi ing dalam safina ai adkhil. Tegese nglebokno sira fi safinati ing dalam prau mingkul den sanging saben-saben jenis kewan zaujaine ing sak pasang-pasang ai dzakarin tegese lanang wa unsalan wedok mingkul li anwaihima sanging sekabiane warna-warnine jenise kewan. Isnaini loro-loro dzakaron wa unsa. Wa wa tadawis naini kumaf'ulun maf'ul wa min utaimin niku muta'alliqatun ta'alluq bi usluk lawan lafat usluk. Wa fil qisati lan ing dalam cerita ngene ana wa ta'ala satana wa ta'ala khasyara iku ngiring sapa wa ta'ala linuhin marino asibaa ing kewan sing galak-galak wa tera lan manuk wa ghairu huma lan liyane loro dadi ora kok nabi no kangelan golek jaran delik ning ndi yo dikusih delik ning ndi yo saiki nang golek tikus dadi kabeh iku pas ape ana banjir iku kabeh kewan digiring pangeran dekati praune Nabi sinten no tapi sak pasang-pasang lan kabeh ora sedeng paham nggih. Fajalah mongko gawe sapa Nabi Nuh yadribu mengambil to mukul sapa Nabi ya di lanang rono fikulinauin saben-saben jenis fataqau ya dulyumna ala dzakar wae anger tangan tengen tok lanang wal yusra tangan kiwa alal unsa ing atase sing wedok fayahmiluhuma mongko gawe sapa Nabi Nuh huma ing lanang lan wedok fisafinati ing dalam perahu wis wae aja takokno carane go dinosaurus piye carane ora usah pokoke ngene iku wa fikira atin mesti kira akulin bitanwin kados kira kita faslu piha mingkulin zaujain sebagian kian kira mingkulin apa zaujain fazaujaini mengkotai lafad zaujaini maf'ulun maf'ul wasnaini timah lafad isnaini taki durnau kiti lagu maring maf'ul wa ahlakalan ing keluarga siro ay zaujatahu tegesi bujunin no jusito ikis Nabi Nuh kan garwane kali wa awladahu lan piro-piro anak ya maksudnya anak sing buatan kanan niki pangeran gitu jadi cerita Nabi Nuh anak yura kabeh kafir tapi ya ora kabeh Islam. Malah kula nu mboten seneng yen wonten tiyang ngritik kiai jare anake ora kabeh saleh ya kliru. Nabi Nuh anake ora kabeh napa saleh. Tapi cek bejo mate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakra saleh-saleh iku ora nganti kafir. Malah wong Islam kudu syukur. Jarang anake tiyang Islam niku dados Kristen, dados non muslim, jarang sekali. Ndak ada 0%. Wong kula urip mulai cilik nganti tuwek niku nggih ndak mboten nate pireng. Tiyang dadi mualaf, dadi kafir. Nganti 1% mboten nate pireng. Nggih pireng 1-2 niku mawon nangger tak takoki. Kowe jare bapak pindah agama, Cung. Jare sinten, Gus? Mboten mung mboten salat tok ngono jawabane. Jare nek kowe saiki pindah agama Kristen. Oh, mboten, Gus. Nggih seneng mawon kok ketoke seminggu salat. Mok pisan tok marang napa gereja. Lah iku lho mboten, Gus. Nggih tetep Islam. Tapi jare pindah mboten megah salate mawon. Aduh, ada napa. Jare mok megah napa? Tapi rasa pindah agama aja nggih pokoke tetep Islam nggih pokoke penting rasa salat ke waduh. Jadi jarang. Kulo sering pireng si A si B jare masuk Kristen teng ngene. Padahal turunannya tiang-tiang soleh bareng kulo tangkleti nggih mboten. Ya mungkin dia teman bisnis atau teman kencan buat teman apa kancanan tiang-tiang non muslim tapi kita kok nggih mboten. Mboten kulo cek waras mboten. Jadi jarang, emang hebat kan Nabi nyen keramat tenan, emang mukjizat betul, emang itu yang puasa kayak kau yang ngono Islam jurah tahu untung buah-buah belur sugar atau melarat bolak balik, ya tetap Islam. Padahal disumbang dijak agama liya itu di tempat tak, tapi tetap ragilem. Berarti kan sepinter ngakali bareng gitu. Sepinter lah, anggap cah pinter. Tetap ini. Ilaman kecuali wong sabako kang wis dadi takdir. wis dadi kedisi anali ngatasi man apa alqaulu apa takdir utawa titahe pangeran minhum saking wong akeh wis mulane fitoyo ra roh di mukmin yo ra roh iku kersane Allah. Misale ki lahir ning Afrika utawa ning Amerika utawa ning Eropa ngerti-ngerti anake wong Eropa ngerti-ngerti dadi kafir. Kowe lahir ning kene ngerti-ngerti dadi Islam. Lane Islam kafir iku mok sabaqo alihil qaulu napa min minhu. Lane syukur alhamdulillahilladzi hadana napa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mulane ora usah macam-macam sing syukur. Ngerti wong iman, malah iman plus gelem ngaji bareng kan kondang. Si iman gelem ngaji nek eling dosa ya nangis bareng kan gaya mun apik lah niku mun. Padahal barengane sembaleni meneh kok nangis meneh tapi wis gaya. Cara pangeran wis gaya kok apik iso napa nangis. Bil ihlaki iklan rusak wa wa te sing man sapa kok al kauli wis jatuh. Iku bojo sitoke wa waladu lan anake Nuh rupane Kanaan. Bi hilafis sam wa ham wa yafas. Wonten semoco yafis ana semoco yafas. Sam ham yafas. Fahamalahu mongko go niku anake Nabi Nuh sedenten. Mongko go sapa Nuh ing ham tam ham yafas utawa yafis wa zaujatihim lan bojone rupane salasa. Wa fi surati Hud wa man aman wa ma amana ma'hu illa qalil. Sing iman mesti kila anu sitata rijalin wa nisa ahum. Mok wong lanang 6 mbek bojone 6 berarti pinten 12. Wa kila jami umangkanu fi safina samaniatan wa samaniatun wa sab'un. Berarti pinten 78. Nisfuhum rijal wa nisfuhum nisa. Ya bener 78. Tapi sing masyhur 80. Nggih sing masyhur pinten wolom. 78 paling ketuane kan gak diitung. Mosok ketua diitung rombongan. Satu, Pak Kiai Haji ora niki kon ketua mboten apa? Diitung kan Nabi Nuh ngitung wae ta kok sakmene ditambahi sitok. Mulane malaikat Israil ku yo kacuk, malaikat lah yo ono kacuk. Mergo ora tau ngitung awake, ora tau ngitung napa. Terakhir piambake kan jabut nyamane Jibril. Iki wis kiamat, ampun Gusti. Wis mbok jabut kabeh, sampun. Iki sitok sinten Jibril kudu terakhir panitia kiamat kan malaikat napa Jibril. Dadi dene kudu sugeng nganti kiamat mergo panitia kiamat iki sinten Jibril. Wis jabut. Wis entek pun Gusti. Entek tenan pun. Ijek telas Gusti. Ijek telas. Ijek kowe. Dadi wong ora awake dhewe mesti mboten napa ditung. Dadi malaikat piye malaikat Israil enak ya pun telas Gusti. Ijek telas. Ijek telas. Mbak pangeran dijawab, weh. Lah terus putih gue jabut dhewe. Bareng dijawabun dene kelaranan musar-musar kelaranan lagi sampet. Gusti umpama kula ngertos nak jawab disabut sakit, kula mboten nyabut tiyang mukmin kelawan apa sakit. Lan kula nu susah, Israil mboten nate ngaji, Pak. Dadi repot. Repot. Ya pas niku dekne ngendikan umpama kula ngertos nak nyawa dijabut iku lara kula nak jabut tiyang mukmin iku ati. Lha apa susahnya ngerti semenjak napa sekarang. Lha itu kan. Tapi masalahnya dekne ya wong pinter. Saya aku yakin Israil ilmuwan. Ya kan ndak ada buktinya, saya belum merasakan ya susah kula nak dijabut. Ya artinya kalau dibilangi, "Ku sakit tenan seksine wis akeh." Enggak ada buktinya karena saya ndak merasakan. Kita dekne kujae ngono kira-kira ngene. Jadi dielingno saiki nggih saged tapi kan dia ndak tahu napa buktinya. Jadi elinge nek 78 biasane ketuae mboten napa. Dito. Wala tu khatibni lan aja ngandani sira ni ingsun fil ladina tulamu ing dalam wong sing zalim kafaru tegese kafir sapa ladina bitarki ihlakihim. Kelawan usul ninggal den rusake wong akeh. Maksudnya apa nek ampun ngateni medeni tiyang. Noh, engko nek saku nyiksa kowe aja geman mengcancel. Engko nek ngusak siksa kowe getun. Jadi pangeran nuruti Nabi Nuh tapi dengan syarat sekali aku nyiksa Nuh kowe aja kecangkeman kon batalo penyiksaanku lho. Mergo yo ana nabi sing ngongkon nyiksa bareng disiksa. Ampun Gusti ampun sido mergo ora mentolo. Lah Nabi Nuh dikandani sekali aku mulai nyiksa kowe aja geman ngusulno supaya ora si ora sido. Jenenge apa wala tu khatibni fil ladzina zalamu e bitarki napa ihla kihim. Jadi Allah gak seneng nak napa dibatalkan. Padahal saged mawon. Nggih saken mawon terserah pangeran kados masalah Nabi Yunus sak siksane napa dibatalkan. Falaulaka nasqoryatun amanas fanafaha imanuha illa qawma napa Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum napa ilahin. Terus wonten nggih kaum Nabi badhe disiksa, nabine getun, umate getun terus siksanya dibatalkan. Tapi teng Nabi Nuh wala tu khatibni fil ladina zalamu ay bitarki napa ihlakihim. Artinya enggak boleh siksa ini dibatalkan. Mergo innahum satemne kaum nabi nu muhraquna iku bakal tenggelam kabeh. Iku pangeran. Kaya kados tiyang ngoten, wong nyongko sinten nak teng darat iso tenggelam. Ya tapi nak tsunami. Mulane wong ora oleh jumawa. Ora mungkin ning darat kok tenggelam. Apa gawe contoh napa? Tsunami. Wong ning darat tapi napa? Tenggelam. Mane sampeyan ojo ngrasa bebas sangka siksa ge namung la haula wala quwata napa illa billah. Boten nanten sing ngertos kita badhe sepundi boten. Wa ma adri ma yufalu bi wala bi kita nu ora roh sok ben niku piye. Mulane kula ge sering digugat bagi kiai-kiai. Lho jenengan kan yo ora roh lho sok ben niku piye, tapi jenengan dadi kiai kok pede, jenengan kok syukur. Mergo aku roh nak nyembah pangeran mesti benere. Mulane aku pede. Yo aku roh nak pangeran ku apian. Tapi nasib kula kan ra jelas, Gus. Nasib kula jenengan kan ra jelas. Iya sing ra jelas yo aku kuwe, tapi pangeranku jelas. Aku kuwe ora penting, wong makhluk kok penting. Mung barang ra penting kok pertimbangno iku malah kiai aneh. Mung barang ra penting kok apa? Sing penting ning donya iku pangeran iku urip terus, kuat terus, kuasa terus iku penting. Lah nek kowe mati ora penting, kowe mati donya yo jalan terus. Masya Allah, astagfirullah. Yo kok lagi roke kok Islam wis suwe kok lagi roh nek kowe ora penting ngono penting. Dadi donya iku rusak nek pangerane mati. Lah pangeran ra iso mati. Al Hayyul Qayyum. Mulane iku dadi jimat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kowe ngantuk ya ora apa-apa. Sing ora oleh ngantuk iku pangeran. La tak khudu sinatu wala naum. Lan iki alim-alim ana santri ngantuk di baro. Perkarane sing ora oleh ngantuk ku pangeran. Wis biasa. Paham gitu. Terus wong iku ya wedi suul khotimah, tapi aja berlebihan. Akhire ra iso nyifati, ra iso taladzut ambe Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Lan jenengan ku elingen, misale sampean wedi kula jenengan nak suul khotimah sepundi Gus, kula nak mlebu neraka sepundi. Kowe ora usah sepuda-sepudi mlebu neraka ya wis ya pantes ae wong trimo manusa kok. Mlebu neraka ora oleh ya oleh wae sing larang sapa? Pange. Cuma masalahe nek kowe mungkin mlebu neraka ya mestine atimu ya kandhani ya mungkin mlebu swarga. Dadi sekali-kali ngeluh Gus nek nanti kula mlebu swarga ora bingung Gus ora tenate roh ya sekali-kali mbok ya pange GR ngoten aja kok. Nek kula mlebu neraka sepundi ya sekali-kali muni kok nek kula mlebu swarga sepundi Gus? Ora kaget mung dereng nate roh. Ini dawuh Imam Ghazali kula boten kuyon. Jika seorang mukmin takut mlebu neraka, kudune nek ndekne iman tenan ya mungkin mlebu swarga. Tapi setan ngridu wong mukmin kon membesar-besarkan kemungkinan mlebu neraka ben ora nyaman mbek Allah Subhanahu wa taala. Mestine cara berpikir aku ya mungkin mlebu neraka, ya mungkin mlebu swarga. Padha mungkin. Lah kok padha mungkine piye amal salehku ora cukup Gus. Mergo mlebu swarga iku ora butuh amal akeh-akeh, mung to rahmate Allah. Apa ora ngarah kalah nek sing ngrasakno tetep menang. Mbok ngamalem sithik nek wong ngrasakno kowe mlebu swarga nggih. Mlebu swarga. Wong Nabi Adam dhisik ning swarga yo gak modal. Wong dikne ora ngamal ora ngopo ujug-ujug uripe teng ngendi? Swarga. Wis tenang ae, swarga iku wae bapakmu wae mbam dhisik. Paham ya, Pak? Bapak ambek napa? Mbah. Jadi habitat manusia itu habitat surgawi karena mbah-mbah itu lahirin ning napa? Swarga. Ora duwe bakat lahirin ning neraka, paham. Dadi kudune iku potensi masuk surga itu lebih tinggi ketimbang masuk napa? Neraka. Mulane ana guyonan. Kanjeng Nabi ku marai carane mlebu swarga. Jadi pintu swarga iku 8. Wis didudono carane iki nak wudu sing suci, nak salat ngene. Dicarane mlebu swarga iku lawange 8. Terus ana hadis miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Sementara kita ora tau diwarai kuncine neraka. Berarti kita mlebu kemungkinane ra iso mergo ora roh kuncine. Lho mboten iki mboten guyon tenan. Tapi kok lucu, kowe iku ora roh kuncine neraka sawangane tetep pede mlebu neraka. Lha iku mlebu ndi butulan? Mulane jare ulama sing husnudzon, ketok nak wong mukmin ora pantes mlebu swarga. Wong Allah iku kuncine mlebu swarga, kuncine omah wis didudono. Lah kunci didudono berarti kan Allah gak tahu nyeritakno kuncine neraka. Kowe tahu, ana hadis miftahun nar. Lah takok itu yang lain kembali ke ya tadi. Gus lanjuran kok pede. Tak jawab, mergo kuncine swarga iku aku wis duwe, wis dikake pangeran rupane la ilaha illallah. Lah kunci kun neraka wis ilang po nak wae mijak awake bro. Kunci kun neraka wis napa? Ilang, po nak wae mijak. Jadi wong ora syukur piye? Wong kunci ku kata dasar, kata kunci. Kuncinya di mana? Kuncine swarga wis dikekno kita. Rumane miftahul jannah. La ilaha illallah. Mulane ora bakal wong la ilaha illallah iku abadi ning neraka. Mergo wis nggawa kuncine. Sementara neraka ora ana kuncine. Gumko kowe ora iso buka ora ana napa kuncine. Ya tapi ono sing kiye pesi, mungkin jangan rokok rano pintu mulai gus. Saking ngambah ni rano nopo pintu mulai terus blang blang ono wah. Kok seneng ane kok pesimis, seneng ane kok nopo pesimis. Nah aku cara berpikir rano ono, ngene neng orang orang masar aku wis gak kunci. Jadi malaikat tapi ngelebok aku rokok rawani. Aku wis gak kunci swarga, ngelebok non rokok. Wis gak kunci swarga ya berarti berak melebu swarga. Keliru kena ngebun aku nih rokok malaikat. Wong aku segawa kunci apa? Wis gawa kunci hotel. Iku pelayane kudu nglayani. Wis gawa apa? Kunci. Mane kunci kok aja geman ceblok. Nggih, kunci iman aja geman apa? Ceblok. Carane sepundi niku ngekeh-ngekehno hujjah. Nggih ngekeh-ngekehno hujjah nak pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Disebut napa? Fa'lam. Fa'lam itu hujjah. Kamu harus punya logika yang mantap. Bahwa Allah ini ku pangeran, lan pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha ill. Mboten kok jumlah enak jumlah niku aki-akian nglafatno. Niku wong paling sehat nggih paling akeh nglafatno. Tapi filosofi, nggih filo bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih carane gampang, bener Sayyidina Ali carane gampang, nak roh nak kira pangeran carane gampang. Kue lahir iku karepem tak karepe Allah, kersane Allah. Kue wujud iku karepem dhewe apa kersane? Wah, kersane Allah. Kue mati kersane kue tak kersane Allah, kersane Allah. Kok terus ketok. Awam terus ketok, nak kamu tidak siapa? Siapa? Nguk sese ngakoni Allah. Jadi orang itu harus membombardir dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan, nak pancen kue kuat tenan aja mati. Jadi wong kafir-kafir sing duwe senjata, duwe nuklir, duwe harta, apa mereka bisa menolak kematian? Temati kan? Mulane Quran anggo celok falola ing kuntum ghairu madinin tarjiunaha ing kuntum shodiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tangzurun. Nak kowe jiaduk tenan, hebat tenan, pas ke mati nyawam cekeli jare pangeran. Lah saiki wong Islam goblok kabeh nganggep Amerika hebat, negara yang didaya hebat, orang kaya hebat. Kalau pangeran sederhana teorine Quran, orang hebat itu orang yang ketika mati ndak mau, itu hebat. Siapa orang hebat menurut Quran? Orang yang ketika mati tidak mau dan berhasil mempertahankan nyawanya. Ono ning donya ngene. Apa presiden Amerika gak mati? Apa penemu nuklir gak? Jadi wong mulane ngaji Quran nggih ben nganggep donya ku sepele. Falaula ing kuntum ghairu madinin tarjiunaha ing kuntum shodiqin. Kan ayat nerangno falaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tangzurun. Pas nyawam tok gorokan, nak kowe hebat tenan, dokter sing hebat, ilmuwan sing hebat. Mbok iku ra sido. Ana sing iso nolak, mboten saged. Lah nek ra iso berarti kita ngakoni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati namung lillahi rabbil alamin. Lah nek wis tertanam tenan iku nanti yusabbitu wallahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi wis mantenan, saking mantepe nek ditakoki mungkar nakir marebuka nangis kados Rabi'ah Adawiyah. Nangis. Mungkar nakir bingung Gusti. Ketika nangis iku tak Rabi'ah Adawiyah mung ngendikan Gusti. Kawulane jenengan iki kok mboten jenengan ulang. Mosok jenengan dat paling jelas kok ditakokno pangeran iku sinten? Mbok jenengan ulang ya. Mungkar nakir jare kon mulang pangeran. Perkarane pangeran iku barang jelas kok ndekne jek napa ditakokno. Tapi nangis dia niki Gusti kok wonten kawula kados niki. Wong barang jelas kok napa ditakono. Matekno wonten. Wali-wali. Kowe ora ketemu malaikat semeriang. Dene balas ditanya, nggih marebuka pangeran sapa? Ya Allah, barang jelas kok takono. Tapi malah dianjuti. Tapi itu banyak mang wali mang ya sudah begitu. Sampeyan rasa anggap iku kan cerita gawe-gawe mboten saged. Kabeh wali ku mesti kena nas Allah takhofu wala tahzanu. Mesti enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gentar wa absyiru bil jannati allati kuntum tuwadun. Terus mungkin sekali cerita-cerita kayak itu mungkin sekali. Wong kula ora iso bayangno kok misale ketemu malaikat diamuk niku ora iso bayangno. Alasane ngamuk iku apa? Sale dekne hebat karena sama malaikat. Ngko iku malaikat kok ora roh nak kawulane Allah. Ngaku ya kawulane kaya napa? kawulane. Mulane bener mudin oleh mlete niku. Nek ana malaikat mungkar nakir tek, aja kaget, aja dredeg. Iku ya khalkun kaya kuwe. Fala yurhibaka wala yusijaka. Aja gentar, aja dredeg. Iku mono ya makhluk kaya kuwe. Tapi budine maca mek meriah. Oh, gertakan wong meriah. Ya mudin kula tangga kula sering tak gojong dadi mudin. Nak gertak kok aja ngono kuwi ora usah meriah, tenang ae. Jadi marai ngono tapi mudine mbek napa? Ndedeng. Sing bener Pak Khalil Bangkalan niku jeneng ulama tenan, gaya tenan. Ana kaji sugih tiyang Surabaya. Sing crita kula niku Kiai Hamid Lasem sing nembe kapundhut iki, Kiai Hamid bin Bedowi, Pak Hamid Lasem. Enggak nembe kapundhut seminggu yang lalu, enggak pernah mbah mbek kula. Kok Kiai Hamid ku bin Bedowi, Mbah Bedowi niku gadah mbakyu namine Maimunah. Ku buyut kula iki buyut kandung. Ki Maimunah ngelahirno mbah kula terus ibu terus kula. Ngono cerita. Pak Khalil Bangkalan niku terkenal wali riyen teng Madura ya Syekhona Khalil sing yang ziarah teng Bangkalan Syekhona Khalil. Ya terkenal wali. Wonten kaji sugih Surabaya wonten. Saking senenge kiai wasiat nek aku mati sing nalken kudu Pak Khalil. Lah Pak Khalil kiai gedhe sing antri nalken nggih kathah. Mur rawuh tenan. Ya ji yo aku Khalil Bangkalan yo aku urusanku akeh. Dia ji yo anggere takoki malaikat muni rombongane Ki Khalil. Enggak aku sing jawab tinggal mire. Wong-wong ngawak kabeh iki piye karepe? Ayo ji yo, aku kesusu ji. Pokoke tak takoki malaikat yo muni rombongane kiai apa? Khalil. Engko aku sing jawab yo. Mire. Mire son, wong antrine akeh ketemu meneh ngono nek. Yo cung aku penang mulang yo wong anggere takoki ngenteni Mbah Khalil. Lha iku keren tenan ora kaya modern aja dredeg aja tapi. Tapi ra wani dene dhewe mboten apa? Mboten wani. Nah, aku wali tenan, bener ngoten niku. Paham ya, oh, sing bener ngoten. Ya jenenge sekabeh aku susu jeng ngopi mulang jeng ya pokoke takoki muni rombongane Pak Khalil. Kon ngenteni pertanyaane kan ngopo? Ngenteni. Padahal jare Pak Khalil, aku dhewe ngenteni ketua rombongan jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ngadepi Nabi Muhammad yo meriang to. Malane masyhur sing ning gone cerita-cerita kewalian ya aku ora roh. Nek niki kula mboten roh. Kula ora roh ya jujur. Wong niki cerita. Sayyidina Umar nate nyang tak mungkar nakir. Teng ngipine Sayyidina Ali. Dene takoki malaikat, malaikate guyon. Muacak guaya medeni. Sayyidina Umar gentenan gertang biasa gertak. Ya malaikat Allah, kamu tahu saya siapa? Ya ndak tahu jare. Pokoknya aku nakoki. Aku iku kanca akrape kekasih Allah. Sopo kok? Aku yuk konco akrabi Muhammad kasih pengiran sung meriang om malaikat. Kok konco akrabi kasih Allah. Mulane wong kudu di kegantungan wali atau ulama. Kancane kancane kancane kancane. Ergo man roani dakholal jannah. Wong sing roh aku lan roh sing roh aku lan roh sing roh aku dakholal jannah. Mulane wong yo aja gedeng toreko. Mergo sing ndek musal-sal salaman, sing ndek musal-sal delok wajah ulama nu tiang-tiang napa toreko. Kula lah nggih toreko, tapi yo aja kono toreko wong-wong muni sewu ora mboten. Kula lah yo duwe sanad toreko. Wong kula nggih gadah silsilah man ro'ani wa man ro'aman ro'ani wa man ro'aman ro'ani dakhalal. Ini wae mergo malaikat nggih tiang-tiang sing wedi be Allah, makhluk-makhluk sing wedi Allah. Mbok sebut Allah nggih ndredeg. Mereka malaikat itu ya khofu narobahum min fauqihim. Malaikat dia wedi sinten pangeran. Mula nak kowe wedi mek pangeran tenanan kok malaikate ya wedi. Mergo padha wedi. Man khofa waha habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan ning pangeran mesti yang lain menjadi segan. Menjadi napa? Segan. Mergo nur yang ada di diri kamu nanti yang akan melawan malaikat. Iku sing mutawatir di surat Tabarok. Jadi mungkar nangkir nanti kalau menyiksa orang sing dolim tapi apal surat Tabarok kebingungan ini kula nate cerita kena apa surat Tabarok begitu populer ke mungkar nangkir apa yang ini hadis kalau ini betul hadis tidak cerita dunia wali mang hadis kalau sama enggak percaya lihat di tafsir-tafsir tentang fadilah surat Tabarok orang ini dolim ketika mau disiksa surat Tabaroknya jilma jadi satu malaikat atau jadi nur hei mungkar nangkir kowe enggak ngregani aku. Aku iki kalamu wa, aku iki kalamu wa. Terus jare mungkar nakir, aku diutus pangeran nyiksa wong dolim, kowe iku dolim. Dari Taurat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya dia, kalau di kamu nyiksa dia kena saya. Wong aku ning jero dada nih. Mulane iki kudu apal ora lah go Quran, wong isarate apal. Wong aku ning jero dada nih. Mulane kula nganti saiki janggal, nak sing maca tok rapal iku mlebu ta ora. Masalahe ning kono jawabane wong aku ning dadane lan rapal kan. Aku tau maca. Wah, ya tau ya repot. Panjen rada ketoke syaratnya apal panjen. Dalam konteks ini syaratnya apa? Apal. Tapi muga-muga ora syarat, paham. Tapi mosok kena dinego. Akhirnya bantah-bantahan malaikat mungkin akhir bingung. Malaikat kan gak di prosedur A, B, C kados militer kan mboten. Sekali raiso ya raiso dene wong panjen raiso mikir. Ya, malaikat kan ora oleh mikir, nah, malaikat mikir nak nyiksa wong ayu ra wani iman, ngono repot. Malaikat ora iso mikir, pokoke kon nyiksa ya. Tapi bareng didebat. Mari didebat iki kalamu wah ora menungso, tapi napa? Kalamu. Mergo njen hadis sahae ifa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing apal Qur'an. Apa meneh niku sing apal tabarok kon ngoten, meneh sing apal 30 napa? Jus. Pemenang yang faham, wah malah keren, malah keren. Mulan kulo nu pede, orang krono sombong, krono iman safaate Quran. Lain aku ra iman berarti mamang. Pulau tawaduk tapi mamangku malah sulatep. Gak kulo gak apal Quran tapi buat teman safaate. Misalnya mawon kulo buat tenang sal safaate itu jenenge mamang. Iku ra sopan. Jadi sombong kulo luwe sopan dibang sopane sampean tak kandeni. Sama saya kita bedei. Mohon niki. Termasuk alasan saya itu tidak peduli dikritik apa enggak, tapi ini alasan saya, kenapa saya milih mirip sombong. Sekarang ada orang Zaid misalnya, atau Kiai, atau orang tua. Kue duwe ibu terkenal lomo, atau di bapak, atau konco, atau siapa, terkenal lomo, nak ada tamu jika imangan, ya disangoni. Terus ada tamu, saking sombongnya, rono orang gak duwe. Terus saya ini gak duwe, seumbalan, mereka mantep, mulai disangoni. Kowe go dhek sak umbalan kok mulempi ya. Aku nak dolan ono mesti disangoni ya dikek imangan. Sing sita ora nggo sangu PP. Ya nak menolak lali iso wae ora. Nah, ande kan dua orang ditanyakan sama yang punya rumah. Kowe seneng di keyakinane iki mbek iki, mesti milih sing keyakinan disangoni wae. Karena sangat yakin rahmate ndekne. Paham ya? Sing iki pula sangu PP rasional tapi suudzon, kok nang pas lali. Lagu pangeran rasen. Lain kabeh wali melete-melete cara lahir. Kok Sabdul Qadir nanti kan ana salabul ahwal, ana bahruwah, ana bahrun bila sahil. Ana salabul ahwal, ana al-qawwam. Sabdul Qadir orang ana wong kepleset kecuali tak gandeng. Nganti dina kiamat. Husain al-Halat kepleset, mari rasa angkatan be aku, terus angkatan tak selamat to ya. Usah kabeh wali pede. Jadi Hasan Sadali aku wis tau ngelangi ning segara pitu, termasuk segarane Jibril Mikail. Wis mlete-mlete. Buaya gaya. Karena mereka sange husnudzane mbek pangeran. Sampeyan tak critani, Aisyah niku putrane Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq Sayyid sing terkenal. Dene Aisyah sing garwane Nabi Aisyah binti Ja'far Shadiq. Gusti, nak wiridan ngene. Kowe nak wani ya tiru gak. Gusti, atek kula mlebu neraka. Kalimat la ilaha illallah tak eler-eler neraka. Tak umum lah nih penduduk neraka. Iki lo delok. Ono kalimat ngene suci ini kok neng neraka. Rayu ra pantes ya. Wiridane ngono tok. Tiap hari wiridan ngono. Lu iku dadi wali gara-gara wiridan. Malaikat kok tak goblok-goblok. No. Iki lo ono kalimat thayyibah kok neng neraka. Pikir tuh pantes tau ora. Jadi dia ini cita-cita besar mau memaki-maki malaikat. Kalau masuk neraka lo delok malaikat. Cek goblok ya ono kalimat lain-lain lo kok. Tidak kok apa? Rokok. Malaikat itu siap-siap jawabannya. Jadi jangan kira orang-orang yang khusnudzon. Khusnudzon memang mendekati sombong kan. Karena ekspresi manusia terbatas. Kadang khusnudzon mirip sombong. Lah, ketika tawaduk mirip putus asa. Lah itu masalahnya manusia. Enggak sing rasa seneng nafsirno sombong, sing seneng nafsirno iku pede. Podo, enggak sing seneng nafsirno tawaduk, sing rasa seneng nafsirno putus asa. Karena kita tidak cukup punya bahasa manusia pas batas. Angger seneng mesti mirip sombong. Angger pede mesti mirip sombong. Ya, misalnya kita mangan, wah mangan kok enak ini. Sayuk mangan. Ora suwarek terus rokokan. Itu saking husnudzone ning Allah akan berjalan baik-baik saja. Padahal iso wae pas ke mangan sereten, pas ke mangan kepleset, pas ke mangan seltet kendri. Semua potensi itu kan ada. Tapi sakjane Allah luwih seneng sing pede. Pokoke nak mangan ndak ada apa-apa. Lah sing ra pede kok aku nang mangan nang iki ana racune, kok nang ndarani kok mari kolesterol. Kok aku pas mangan nang digoleki wong. Ki kowe nyugahi tamu sing perasaane kakean ngono iku seneng to? Seneng kan. Mane Allah seneng kawulane sing pede, sing rontok-rontok ngawur kados. Menawane nabi-nabi riyen biasa hubungane mbek Allah. Kados Nabi Musa. Loro untue kodho pangeran, pede mawon. Aisyah binti Ja'far Shadiq nanti ngendikan, ya Rabbi, lau kuntu dakhaltun nar, laqattu kalimata la ilaha illallah tak aduruha fi ahlin nar. Kalimat lelo apa tak enteng-enteng dan rokok. Apa tak omong nama malaikat itu dulu. Ono kalimat ngene suci ne kok mlebu napa rokok. Saking yakine kalimat itu ora pantas ning rokok. Dan kalimat lelo mergo miftahul jannah. La ilaha illallah. Tapi nak sing ngomong kue malah malaikat ganti pertanyaan. Cek gobloke, kunci swarga didegone neraka lah. Aku kuwatire malaikat tuh sebagian ngene iku. Wong kok gobloke ngono, wong kok kunci swarga kok dalane moro. Ora iku. Ya perkara nak kok terus perkara. Tapi sing jelas kowe kudu yakin ainul yakin sinten mawon sing nglafadzna la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal jannah. Soal suwene kapan ning neraka sing yakin nak ora suwe. Paham yakin ora suwe. Kan 7000 tahun kan ya cepet dibanding swarga selawase. Lawas. Kok kabeh ulama niku ijma sak suwe-suwene wong Islam mlebu neraka namung 7 dina. 7 dina sedinane mbek 7 taun. 1000 taun. Berarti kinten-kinten nggih pinten? 7000 taun. Badhe niku mumpun medal. Nak sing ra metu bakat selawase berarti paham. Niku mboten mungkin ahlul iman sing nyekseni la ilaha illallah ikhlas mesti dakhalal. Nah sampean tanglet, Gus carane ikhlas piye gampang. Dilatih. Paling lafal Allah dhewean ra ono wong roh, berarti kan ikhlas. Kadang di depan umum, mergo mromosekno napa? La ilaha illallah. Kok Allah iku ora seneng nek disebut dhewean. Man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in sing khairim minhum. Wong sing eling aku dhewean ya tak sebut dhewean. Tapi sing eling aku di depan umum ya tak umumno ning para malaikat di depan. Jadi misalnya kata sekolah wiridan subhanallah hamdih di depan umum. Pangeran ngomong temen kene. Ki bahak nyetaku di depan umum. Mulane tak wales tak sebut di depan umum. Niki penting di depan umum supaya malaikat ini ndak macam-macam karena pernah diumumno pangeran bahwa kita ini pernah disebut pangeran. Jadi pangeran meriang kan ngadepi kita. Wah, wong ku tau disebut pangeran. Bolak-balik. Paham nggih? Mulane Hasan bin Sabit kata ulama sing ngendikan puede. Saya tahu kapan Allah nyebut namaku. Kok bisa aja? Semua ngerti ya. Terus ini dalil furuni. Allah menyebut anda saat anda ingat Allah. Nak elingam di depan umum disebut di depan. Dan nak disebut di depan umum malaikat-malaikat yang mendengarkan ini nanti gak wani nyekso. Mulane sampean sing pede mawon gitu. Nak eling Allah dhewean gitu sing pede di depan umum gitu apa? Lah ora pede tak mas maksiat. Jawab pas maksiat pede lah gue keliru. Pas maksiat pede sok koyok-koyok orang no adab. Niki tenan kula niku fatwa tenan mon ketok penjenengan nek mboten percaya golek iku lho termasuk periduane setan kowe misalnya pas maksiat ku koyo PD kasil misalnya ke pacaran ta bodoni wong PD kasil artine PD kasil iku yakin maksiatmu terjadi sementara nek kowe pas salat pas ibadah ora yakin ditampa iku riduane setan ben wong ora nyaman melakukan taat. Ya kan aneh kan, pas melakukan maksiat yakin kasil, pas ngelakoni taat, ndak yakin kasil. Kan seakan-akan agama ini problem, ya, agama ini apa? Mulane Haris Al-Muhasibi, ini kula maca teng Ihya tenan. Haris Al-Muhasibi gak tau ndelok langit 40 tahun. Ndekne tiap bar salat, bar zakat ku nangis mergo gak yakin ditampa. Mulane diarani Al-Muhasibi wong sing selalu menghisap dirinya sendiri. Diarani Abul Bishr Haris Al-Muhasibi. Tapi akhirnya apa? Pas dia ini kapunda itu digojlok pangeran. Ya akhirnya bus wargo. Saking mudini pangeran bus wargo. Tapi pangeran nyual ngene tok. Ya Haris, sebetulnya kamu itu orang baik karena takut saya. Ini yang diimpikan oleh wali-wali yang seangkatan beliau. Tapi saya kecewa satu hal sama kamu. Masa segitunya takut sama saya? Memangnya saya ini polisi yang menakutkan. Saroti mana apa polisi? Aku kok kayak polisi yang medeni mbak gue. Wedi kok nganti ngono. Kayak pura isin mbak aku. Memandang saya ini kok serba menyalahkan. Ama tastahimin nih. Kau kena isin be aku. Wedimu kok nganti ngono. Kaya-kaya aku itu tukang hukum. Akhirnya Haris nangis juga sepura. Lah wali sing ngipi ini terus dorodot-dodot. Saya naik perkara ini. Jebule pangeran rasa seneng. Tuh dibedainin teman-teman lah perkara. Lah itu memang. Ya adalah bapak kula gak seneng guyon. Kula seneng wali-wali sing seneng guyon. Ya saya ini tak bedai sampean. Kue duwe omah, nyugati mangan tamu. separuh tamu yakin kowe apian, mangan mbek guyon, rileks, santai. Separuh tamu saking sopane mangan timik-timik rawani omong. Kira-kira kowe seneng ndi? Seneng sing happy kan? Lah Allah ning para kawulane iku seneng sing happy. Kulu wasrob. Wis kena mangan sing enak. Sing nyaman. Wong sing digedhingi pangeran namung maksiat. Dimulane kene ning donya sing seneng kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu sing seneng. Kamu ndak sopan kan ketika ditawani mangan sohibul bait manganem ambek ora seneng. Tentu sohibul bait luwih seneng nak manganem lahap happy. Ku tarekae para wali-wali abdal dadi senengane seneng. Happy. Dan iki niku tarekah nangis luwih kuat. Wiridan nangis sapa nangis. Sehingga kula niku pun minoritas. Ora ono. Tarekah kok guyon. Tarekah ya nangis. Kula niku entek men kula niku minoritas. Tapi kula pede mawon. Nangis niku nak pas dhewean niku apik nangis. Dadi ngendikane Kanjeng Nabi inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Wayabku nasuron min khaufi adabi. Jadi nak guyu bareng-bareng mergo yakin rahmate Allah. Tapi nak dhewean napa nak mergo nak suasana agama mbok jan nangis terus kok kesane agama ini membebani. Paham ya agama ini napa membebani. Mun iki kula terusaken. Wa nis walatu khatimni fil ladzina zulamu innahum hurakun. Fa idza stawaita mongkon nalikane kenceng sira ita dalta tegese kenceng sira antaya sira utawa wis manggon sira waman lan wong maaka sertane sira ala fulki ing atase prau. Kowe nak wis manggon ning dhuwure pau fakul mongko ngucap sira alhamdulillah. Utes kabehane puji kula lillahi kagungan Allah Allah dikang. Pokoke sekali wis ning dhuwur prau kowe kudu muni alhamdulillah aja kok wis dhuwur prau engko nang ijek goling. Wah ya repot iki urung bar lho tapi wis kon muni alhamdulillah. Lah nang pesimis Nabi Nuh kok wis muni alhamdulillah piye lho engko iso wae nggon apa? Goling ayo bar ora ono niku. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi kang ana wala dikang najana kang ilamna sapa ladina ing kita menal kaum sanging kaum adzalimina kang zalim kabeh il kafirin ati sing kafir kabeh wa ihlaki lan selamat sangka den rusak kaya kaum zalimin wa alam subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi.